Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihati untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, si suaminya senang main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya senang main game. Suaminya senang telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Wah, Ustadz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Ya. Bukan sentimen, karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya. Enggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Nah. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Nah. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah. Ah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya, sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya, melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang, pedangnya diasah, kudanya disiapkan, pulang tempur disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu menyambut sang ayah. Ini pendidikan, enggak pakai sekolah yang macam-macam, ya. Anak melihat itu semua, lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah, menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pintar katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diselentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum, wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak, tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah. Rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik, ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu. Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Enggak ada. Diadakan. Ya. Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. besok pertandingan tinju, ya, Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, barangnya pertandingan tinju lah. Besok badminton, besoknya tenis, besoknya ini, habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah, apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai Muslim Indonesia, saudara-saudaraku seagama, putra-putra Indonesia, jangan sampai negeri kita hancur bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Radio Salafi Bandung.com, media dakwah, tasfiah, dan tarbiyah.